بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فدل هذا على مسائل عظيمة. Maka hadis ini menunjukkan beberapa permasalahan yang agung. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, khatarul jahli bitauhidi, bahayanya ketidaktahuan akan tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Karena sesungguhnya barang siapa yang tidak mengetahui tentang tauhid, bodoh terhadap tauhid, jahil terhadap tauhid, pantas baginya terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan ia tidak mengetahui. Wa min huna yajibu ta'allumu tauhidi, dan dari sini wajib untuk mempelajari tauhid. Wa ta'allumu ma yudadduhu minasyirki, dan wajib pula mempelajari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Hatta yakuna al-insanu ala basiratin, agar manusia berada di atas ilmu. Li'alla yu'ta min jahlihi, agar ia tidak didatangi kesyirikan karena kejahilannya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dhalika fayahsibuhu haqqan, terlebih-lebih lagi tatkala ia melihat orang yang melakukan kesyirikan tersebut, lalu ia menyangka kesyirikan tersebut sebagai sebuah kebenaran, bisababi jahlihi, disebabkan karena kebodohannya. Fafihi khatarul jahli, maka di dalam hadis tersebut terdapat faedah, bahayanya kejahilan, kebodohan. La siyama fi umuril aqidati, terlebih-lebih lagi di dalam perkara-perkara aqidah. Thanian, yang kedua, fil hadithi khatarut tashabbuhi bil musyrikina, di dalam hadis terdapat faedah, bahayanya menyerupai orang-orang musyrik. Wa annahu qad yuaddi ila syirki, dan bahwasanya hal itu terkadang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia merupakan bagian dari kaum tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 4031. Beliau mengatakan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah tentang hadis ini hasanun sahih. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, annat-tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyati syirkun. Bahwasanya mencari berkah dengan bebatuan, pepohonan, bangunan-bangunan merupakan kesyirikan. Wa in summiya bi ghairi ismihi, meskipun disebut dengan selain namanya, yaitu meskipun dinamai dengan selain kesyirikan. Li'annahu talabul barakati min ghairillahi, karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan permintaan barokah dari selain Allah. Minal ahjari wal asjari wal kuburi wal adrihati, baik itu berupa bebatuan, pepohonan, kuburan-kuburan dan nisan-nisan. Wahada syirkun, dan ini merupakan kesyirikan. Wa in sammauhu bi ghairi ismi syirki, walaupun mereka menyebutnya dengan selain nama kesyirikan. Sampai di sini ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, selesai kita dari kaidah yang ketiga, yaitu bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, sesembahan-sembahan mereka beraneka macam. Ada yang mengibadahi orang-orang saleh, ada yang mengibadahi para nabi, ada yang mengibadahi para malaikat, ada yang mengibadahi matahari dan bulan, ada yang mengibadahi pepohonan dan bebatuan. Maka peribadahan kepada selain Allah azza wa jalla, apapun itu, merupakan kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-qa'idatu rabi'atu, kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir, anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalina, sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik terdahulu. Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddati. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik terdahulu, mereka berbuat syirik di waktu lapang, dan mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata di waktu sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun, sementara orang-orang musyrik di zaman kita kesyirikan mereka terus menerus. Fir raqa'i wa syiddati, baik di waktu lapang maupun di waktu sulit. Bahkan bisa jadi di waktu sulit, di saat ditimpa kesempitan, kesyirikan mereka justru semakin parah. A'yadan billah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalil kaidah yang keempat ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka, orang-orang musyrik, menaiki kapal, kemudian ditimpa mara bahaya, mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian tatkala Allah azza wa jalla selamatkan mereka ke daratan, ternyata mereka kembali berbuat kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Tafaddalu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.